Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki pertemuan yang terakhir dalam pembahasan kaidah-kaidah pada kitab Fiqhul Asma'il Husnah. Jadi insyaAllah pertemuan depan sudah membahas satu persatu nama-nama Allah. Pertemuan depan sudah membahas satu persatu nama-nama Allah. Ini pertemuan terakhir dalam pembahasan kaidah-kaidahnya. Kita masuk pasal yang ke-16. Kata penulis kitab Fiqhul Asma'il Husna, yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala, at-tahdhir min ba'dil masalik al-munharifah fi babil asma'i was-sifat. Peringatan dari sebagian jalan-jalan yang menyimpang di dalam bab al-asma' wa sifat. Peringatan dari sebagian metode-metode atau jalan pemahaman yang menyimpang, yang sesat di dalam bab al-asma' wa sifat. Jemaah sekalian, ini bab yang penting sekali. Penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan beberapa penyimpangan dalam pengamalan al-asma'ul husna. Ini penting karena Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah tersebut. Mereka kelak akan mendapatkan pembalasan atas penyimpangan yang mereka lakukan. Jadi jemaah sekalian, dalam ayat ini mengandung ancaman. Orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah itu, mereka akan diberi balasan azab oleh Allah. Makanya kita harus khawatir, kita harus takut, jangan sampai kita terjerumus di dalam kesesatan. Ini di satu sisi. Dan di sisi yang lain, Allah juga menyuruh kita untuk meninggalkan mereka. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah tersebut. Artinya, kita tidak pantas menjadikan mereka sebagai panutan kita, atau guru kita, atau teman dekat kita. Karena dia orang sesat, orang yang menyimpang. Kalau kita bersahabat dengan dia, berteman karib dengan dia, kita bisa tersesat. Apalagi menjadikan dia sebagai guru. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita akan datangnya keburukan di akhir zaman. Sebagaimana dalam hadis Abu Umayyah Al-Jumhi radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Imam Ibnul Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayyultamasal ilmu indal asagir." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, ilmu itu diambil dari orang-orang kecil. Siapa yang dimaksud orang kecil di sini? Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala mengatakan al-asagir ahlul bidah. Yang dimaksud dengan orang-orang kecil di sini adalah ahlul bidah. Dan penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah termasuk bidah terbesar, yaitu bidah dalam akidah. Bidah kebanyakan kita lihat di dalam amaliyah, tapi sesungguhnya bidah terbesar bidah dalam akidah, bidah di dalam keyakinan. Dan Allah telah memperingatkan khusus bid'ah di dalam nama-nama Allah yang maha mulia ini. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Tinggalkanlah orang-orang yang melakukan penyimpangan di dalam nama-nama Allah tersebut. Makanya Syekh mengatakan أَنَّ الْخَطَأْ فِيهَا لَيْسَ كَالْخَطَأْ فِي أَيِّ إِسْمٍ آخَرْ. Kesalahan di dalam nama-nama Allah itu enggak sama dengan kesalahan pada nama yang lain. Fahiya asma'un lirrabbi al-majid wal-khaliq al-azim. Sebab ini adalah kesalahan pada nama-nama Rabb yang maha mulia dan pencipta yang maha agung. Al-khata' fiha inhirafun wa dalalun. Kesalahan di dalam nama-nama Allah ini adalah penyimpangan dan kesesatan. Wal ghalat fiha zaygun wa ilhadun. Dan kesalahan besar di dalam nama-nama Allah tersebut adalah zaygun wa ilhadun, yaitu penyimpangan besar dan kesesatan besar juga. Ini yang Allah ingatkan di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Dan Allah suruh kita untuk meninggalkan orang-orang yang tersesat tersebut. Jangan sampai kita jadikan mereka sebagai sumber atau rujukan kita di dalam beragama. Iya. Oleh karena itu, Syekh menyebutkan beberapa penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan yang sangat fatal di dalam pengamalan al-asma al-husna. Iya. Kesalahan yang pertama, penetapan nama-nama Allah Azza wa Jalla tanpa bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Penetapan nama-nama Allah Azza wa Jalla tanpa bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula sifat-sifat Allah. Maka ini termasuk kesesatan. Karena kita tidak boleh menamakan untuk Allah atau mensifatkan untuk Allah selain yang Allah namakan untuk dirinya dan Allah sifatkan untuk dirinya. Di mana itu kita dapatkan? Di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan itulah makna Tauhidul Asma wa Sifat. Apa makna Tauhidul Asma' wa Sifat? Itsbatu ma atsbathahu Allahu li nafsihi fi kitabihi aw 'ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi taqyifin wala tamtsilin. Penetapan nama-nama dan sifat Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah tanpa melakukan tahrif, penyelewengan, dan ta'til, penolakan, dan takyif, menggambarkan sifat Allah, tidak boleh kita lakukan. wattamthil, dan tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu definisi tauhidul asma wa sifat. Oleh karena itu, di antara bentuk kesyirikan adalah menamakan Allah bukan dengan namanya yang sebenarnya. Contohnya, kesyirikan orang-orang Nasrani yang menamakan Allah dengan Bapa. Jadi mereka bukan hanya syirik karena menyembah Yesus, tapi juga mereka syirik di dalam nama Allah, menamakan Allah bukan dengan namanya yang sebenarnya, yaitu Bapa atau Al-Ab. Ya, jangan kita ikut-ikutan. Jangan kita ikut-ikutan kepada mereka. Begitu pula mereka mensifatkan Allah bukan dengan sifatnya, yaitu mereka sifatkan Allah dengan sifat makhluk. Contohnya apa? Mereka mengatakan Allah punya anak. Allah punya anak. Iya. Maka ini adalah penyimpangan. Oleh karena itu tidak boleh kita namakan Allah bukan dengan nama-namanya yang sebenarnya, bukan pula dengan sifat-sifatnya. Makanya bahaya besar. Bahaya besar kalau kita berdakwah dengan mengikuti selera masyarakat atau selera mad'u. Karena mengikuti selera mereka, bisa jadi kita namakan Allah bukan dengan namanya yang sebenarnya. Seperti yang terjadi pada sebagian orang yang ngetren disebut dakwah gaul. Mereka sifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak seharusnya, atau menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak Allah namakan untuk dirinya. Mereka sebut Allah yang maha keren, mak comblang, online 24 jam, bisa dijapri, Allah nge-like statusmu. Ini luar biasa, bahaya besar. Ini termasuk ilhad, penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Iya. Hanya demi untuk mengikuti selera pasar, supaya orang senang, supaya anak gaul senang mendengarkannya. Dakwah itu bukan supaya orang senang, tapi supaya orang paham. Ini harus dibedakan. Para Rasul alaihissalatu wassalam, mereka berdakwah dengan bahasa kaumnya, betul. Tapi bukan supaya mereka senang, tapi supaya mereka paham, ngerti apa yang diucapkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, Syekh memberikan contoh lain. Ada selebaran, kata beliau, yang beredar, ditulis oleh sebagian orang yang dianggap ulama, atau di negeri kita disebut kiai atau ustadz. Apa isi selebaran itu? Penjelasan setiap nama Allah memiliki kekhususan tertentu dalam penyembuhan untuk setiap penyakit. Jadi untuk penyakit mata, baca nama Allah yang ini. Untuk penyakit telinga, baca nama Allah yang itu. Dan seterusnya. Jadi setiap penyakit ada nama Allah khusus untuk menyembuhkannya, dibaca itu. Maka ini termasuk mengada-ada di dalam agama, termasuk penyimpangan dan kesesatan, karena tidak ada dalilnya sama sekali. Kalau kita berdoa dengan memanggil nama Allah Asy-Syafi yang Maha menyembuhkan, itu bagus. Itu bagus. Dan Nabi SAW melakukan itu. Beliau bertawassul dengan nama Allah Asy-Syafi dalam doa. Dalam doa beliau untuk orang sakit. Ada yang tahu doanya? Allahumma hafalnya kok setengah-setengah. Ini penting dihafal nih. Kalau kita sakit, baca doa itu. Itu doa ruqyah. Anak kita sakit, baca itu. Enggak usah panggil ustadz untuk baca itu. Pendek, singkat doanya. Dan doa ini pula yang diajarkan oleh Ibnu Mas'ud kepada istrinya Zainab. Karena istrinya bilang, kenapa datang kepada dukun minta ruqyah itu syirik? Istrinya bilang begitu. Kenapa wahai suamiku itu syirik? Karena dulu aku kalau sakit mata, kalau sakit mata, ibu-ibu bisa lanjutkan? Baik. Kata Zainab, istri Ibnu Mas'ud, dulu kalau aku sakit mata, bisa dilanjutkan? Bisa, Bu? Baik. Kata Zainab, kalau aku sakit mata, aku datang kepada seorang Yahudi, dukun dia. Kemudian dia membacakan ruqyahnya. Dan faktanya sembuh. Subhanallah. Dukun Yahudi pula. Ternyata orang yang datang kepadanya, dia bacakan ruqyahnya, sembuh. Maka jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting. Sembuh itu bukan ukuran kebenaran. Walaupun sembuh, belum tentu benar. Belum tentu benar. Sama dengan obat-obatan yang haram lainnya. Obatnya haram, tapi ketika diminum bisa saja sembuh. Semua tentu terjadi dengan izin Allah. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat Allah, maka itu tetap salah. Walaupun hasilnya sembuh. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat, seorang ulama, belajar ilmu syar'i kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak akan tertipu. Walaupun faktanya sembuh, beliau tidak tertipu. Maka beliau bilang kepada istrinya, sebenarnya itu adalah tipuan setan. Setan itulah yang menusuk matamu supaya kamu datang ke dukun. Ketika dukun membacakan mantranya, setan itu melepaskan tusukannya. Jadi ini modus penyesatan antara dukun dengan setan, kerjasama mereka. Lalu berikutnya apa? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kamu enggak perlu ke dukun, cukup bagi kamu baca Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Allahumma rabban nasi, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa, adhibil ba'sa washfi antas syafi washfi washfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka, la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama, shifa'an la yugadiru saqama. Saya ulangi beserta artinya. Allahumma rabban nasi, wahai Allah, Rabbnya manusia. Adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakitnya. Washfi, dan sembuhkanlah. Antas syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan. Nah ini dia. Ini namanya tawassul. Menyebut nama Allah dalam doa kita. Dan Nabi SAW menyesuaikan. Kalau doa minta kesembuhan, Beliau sebut nama Allah Asy-Syafi, artinya yang maha menyembuhkan. Antasy-Syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan. Kemudian sifat Allah, la syifa'a illa syifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Allah yang memberikan kesembuhan. La syifa'a illa syifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Syifa'an la yugadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Baik. Jadi kalau seperti ini boleh. Kenapa? Ada dalilnya. Dan caranya benar, yaitu berdoa dengan menyebut nama Allah, dan lebih bagus lagi nama Allah yang sesuai dengan permohonan. Ketika kita minta kesembuhan, kita sebut nama Allah Asy-Syafi. Ketika kita berdoa mohon ampunan, kita sebut nama Allah yang berhubungan dengan itu, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Iya. Tapi di dalam selebaran itu kata Syekh, setiap nama Allah katanya ada khasiat khusus untuk menyembuhkan penyakit ini, nama Allah yang lain menyembuhkan penyakit itu. Maka ini mengada-ada. Baik. Dan beliau menjelaskan di dalam penyimpangan tersebut terdapat dua kesalahan. Dua kesalahan. Yang pertama, memasukkan manusia ke dalam amalan yang mengada-ada, menjerumuskan manusia kepada amalan yang mengada-ada. Kemudian yang kedua membuat manusia berpaling dari zikir-zikir dan rukyah-rukyah yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi jemaah sekalian, ini bahaya besar. Kalau kita mengada-ada dalam agama, kemudian kita ajarin kepada orang lain, pertama kita sesat, yang kedua menyesatkan mereka, kemudian memalingkan mereka dari amalan yang sebenarnya. Dan kata para ulama, ini sebenarnya hukuman dari Allah. Sebenarnya hukuman dari Allah. Ketika seorang berbuat satu bid'ah, Allah palingkan dia dari satu sunnah. Allah palingkan dia dari satu sunnah. Begitu seterusnya. Sebagai hukuman dari Allah. فَلَمَّ زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Ketika mereka berpaling, Allah jadikan hati mereka berpaling. Iya. Kemudian kesalahan berikutnya, menjadikan nama-nama Allah Azza wa Jalla sebagai jimat, ditulis di kertas, kemudian dipakaikan di tangan atau di leher, atau digantungkan di mobil, atau ditempelkan di pintu-pintu. Dengan maksud apa? Sebagai pelindung dari penyakit ain atau penyakit hasad atau gangguan apa saja. Jadi nama-nama Allah ditulis lalu dijadikan sebagai jimat. Maka jemaah sekalian, ini tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan seperti itu. Jadi menulis nama Allah kemudian dijadikan sebagai jimat. Dan dalil pelarangan jimat itu bersifat umum. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu." Barang siapa mengenakan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Maksudnya Allah tidak akan menolongnya. Kenapa Allah tidak menolongnya? Sebagai hukuman kepadanya, karena dia telah melakukan perbuatan yang terlarang atau tidak disyariatkan. Jadi ini tidak dibenarkan. menggunakan jimat dengan nama-nama Allah tersebut tidak ada contohnya sedikit pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan yang berikutnya kata beliau, menggunakan Al-Asmaul Husna untuk hiasan-hiasan. Nah, ini dia. Banyak yang melakukannya ya. Dijadikan hiasan-hiasan. Apakah dibuat satu persatu atau semuanya? Dan kemarin juga sudah kita jelaskan 99 nama yang biasa mereka jadikan hiasan dinding itu ternyata berasal dari hadis dhaif. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Lihat pembahasan di pasal sebelumnya. Itu ternyata berasal dari hadis dhaif. Jadi berarti di situ mengandung penetapan nama Allah bukan dengan namanya yang sebenarnya, atau bukan berasal dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Iya. Itu saja sudah kesalahan. Kemudian menjadikannya sebagai hiasan dinding atau hiasan di jalan-jalan, itu juga termasuk kesalahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak pernah mencontohkan. Iya. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, kesalahan berikutnya adalah menjadikan nama-nama Allah tersebut sebagai wirid harian. Sebagai wirid harian rutin. Misalnya dibaca pagi, atau dibaca sore, atau setiap sholat lima waktu. Iya. Maka ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ini dari segi penentuan tempat atau waktu. Setiap pagi dia baca zikir Al-Asmaul Husna. Sore juga begitu, atau setiap habis sholat. Di sisi lain, berzikir dengan cara menyebut satu nama saja itu juga tidak ada dalilnya. Jadi gak ada dalilnya kita berzikir misalkan hanya menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, atau Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim, atau sekalian dua-duanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu gak ada dalilnya. Atau hanya Allah saja, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, atau Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu tidak ada dalilnya cara berzikir seperti itu. Iya. Jadi minimalnya dua kesalahannya. Yang pertama, penentuan waktunya. Yang kedua, caranya yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau mau berzikir, ucapkan zikir seperti yang Nabi SAW contohkan. Seperti apa? Subhanallah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Jadi jangan kita buat-buat lafaz-lafaz zikir sendiri. Baik. Nah, ditambah lagi itu tadi, penetapan 99 nama itu tidak berdasarkan dalil sahih. Walaupun sekali lagi, sebagaimana sudah saya ingatkan sebelumnya juga, di pertemuan sebelumnya, sebagian besar dari 99 nama tersebut berasal dari hadis sahih. Maksudnya dari dalil lain, bukan dalil yang itu, bukan dalil yang penetapan 99 nama Allah, tapi dari dalil lain. Iya. Kemudian kesalahan berikutnya kata Syekh, sebagian orang menjadikan nama-nama Allah Azza wa Jalla itu keyakinan bahwasannya setiap nama Allah memiliki kekhususan-kekhususan dan rahasia-rahasia. Dan bahwasannya setiap nama Allah itu ada khadiman ruhanian, ada khodamnya istilah mereka. Maksudnya siapa? Jin. Ada jin yang berkhidmah kepada nama itu. Jadi maksudnya kalau kita amalkan satu nama, nanti muncul jin khusus yang akan membantu kita. Nama yang lain, jinnya lain lagi yang akan membantu kita. Ini semuanya adalah sihir dan perdukunan. Ini adalah sihir dan perdukunan. Iya. Dan inilah yang mereka sebut dengan ilmu putih. Kenapa mereka sebut ilmu putih? Karena menggunakan nama Allah. Padahal itu permainan setan. Tapi pertanyaannya, kenapa kok setan mau bantu mereka? Karena faktanya memang jadi sakti. Ada dikisahkan mereka membaca nama Allah tertentu. Ini kisah yang masyhur. Mengamalkan nama Allah Al-Qawi yang maha kuat. Dibaca sebanyak-banyaknya. Betul. Dia jadi kuat. Sekali dia pukul orang, tangan kanan kuburan, tangan kiri rumah sakit. Dan itu betul terjadi. Kenapa bisa begitu? Karena setan membantunya. Setan membantunya. Itulah yang namanya sihir. Kenapa mereka sebut ilmu putih? Karena menggunakan nama Allah. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa setan membantunya? Padahal dia membaca nama Allah. Karena cara membacanya atau cara pengamalannya adalah cara yang disenangi oleh setan, yaitu bid'ah, mengada-ada dalam agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Makanya jangan heran dia baca nama-nama Allah atau ayat-ayat Quran, tapi kok dia punya kemampuan sihir. Dan dia enggak sadar kalau itu adalah sihir. Malah dia katakan ilmu putih. Dia mengira itu pertolongan dari Allah. Bahkan dia mengira itu adalah karamah. Padahal itu adalah sihir. Karena dia berbuat bid'ah dalam agama, maka setan mau membantunya. Iya. Ditambah lagi niat yang salah. Kalau kita berzikir, itu niatnya untuk ibadah, bukan cari ilmu kesaktian atau ilmu kanuragan atau ilmu kebal atau ilmu tenaga dalam. Tidak ada dalam syariat agama Islam zikir-zikir atau amalan-amalan untuk mendapatkan ilmu kesaktian. Tidak ada. Dan semua ilmu kesaktian itu adalah sihir. Itu bukan ajaran Islam, itu permainan setan. Yang mereka sebut ilmu kesaktian, ilmu kanuragan, ilmu putih, bisa sholat di atas daun, bisa berjalan di air, bisa kebal senjata tajam, bisa memukul dari jarak jauh, bisa menghilang terus pergi sholat di Makkah, masuk kamar, kemana? Pergi sholat di Makkah. Itu semua setan, permainan setan, tipu daya setan yang tidak mereka sadari. Tidak ada jemaah sekalian ajaran Islam seperti itu. Kalau itu ajaran Islam dan kalau itu benar, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah mendahului kita. Enggak mungkin kita bisa mengalahkan Nabi dan para sahabat dalam mengamalkan satu kebaikan. Enggak mungkin. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya sesuatu itu baik, pastilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah mendahului kita melakukannya. Enggak mungkin kita bisa melampaui Nabi SAW dan para sahabat. Kenyataannya, Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka berperang dan mereka terluka. Mereka punya pedang, mereka enggak punya ilmu kebal. Dan mereka pun terbunuh di jalan Allah, mati syahid. Iya. Jadi itu termasuk mengada-ada. Walaupun mereka klaim sebagai karomah, betul karomah itu ada, tapi itu bukan karomah. Karomah itu tidak didapatkan dari hasil mempelajari atau mengamalkan ritual-ritual khusus, tidak ada. Karomah itu didapatkan dengan iman dan takwa. Dan karomah tidak datang kapan saja kita inginkan. Karena karomah itu Allah yang memperjalankan langsung ke dalam diri kita. Bukan karena kesaktian kita, bukan. Jadi kalau Allah mau ngasih, Allah kasih. Kalau enggak, ya enggak. Beda dengan sihir. Sihir bahkan bisa digunakan untuk saling tantang-menantang. Siapa yang paling sakti? Kalau karomah enggak bisa seperti itu. Dan karomah Allah berikan kepada orang yang mentauhidkan Allah dan ittiba kepada sunnah. Kalau dia berbuat syirik atau berbuat bid'ah, maka itu adalah tanda-tanda yang dia miliki bukan karomah, melainkan sihir. Baik. Jadi ini termasuk kesesatan. Kesalahan berikutnya kata Syekh, ketika seorang berdoa memanggil Allah atau menisbatkan ibadahnya, dia nisbatkan atau dia panggil kepada al-isim, nama. Misalkan dia mengatakan abadtu isma rabbi, aku menyembah nama Rabbku. Ini salah. Sajadtu lismi rabbi, aku bersujud kepada nama Rabbku. Ini salah. Harusnya katakan abadtu rabbi, aku menyembah Rabbku, bukan kepada nama Rabbku. Aku sujud kepada Rabbku. Iya. Nah, perhatikanlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Atau dalam ayat yang lain, fasabbih bismi rabbikal azim, sucikanlah nama Rabbmu yang maha agung. Apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhana rabbiyal a'la. Beliau tidak mengatakan subhana ismi rabbiyal a'la, tapi beliau mengatakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Iya. Ada juga yang memanggil dalam doanya ya isma rabbi. Ini salah. Harusnya ya rabbi, bukan wahai nama Rabbku, tapi wahai Rabbku. Iya. Contoh yang lain, berdoa dengan memanggil sifat Allah, seperti ya rahmatullah, wahai rahmat Allah, ya maghfiratullah, wahai ampunan Allah. Ini salah. Ini salah besar. Kenapa? Karena itu bukan nama Allah. Nama Allah adalah Ar-Rahman, yang maha pemberi rahmat, yang maha penyayang. Jadi panggil nama Allah, jangan panggil sifat Allah. Kalau bersumpah boleh dua-duanya. Kita mengatakan misalkan demi Allah atau demi kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah sifat Allah, itu boleh. Tapi kalau dalam doa enggak boleh memanggil kecuali nama Allah. Enggak boleh kita panggil dengan sifat Allah. Ya rahmatullah, wahai kasih sayang Allah. Itu salah. Harusnya ya Rahman, ya Allah yang maha penyayang. Tapi kalau dalam bentuk tawasul, maka boleh. Yaitu dengan menambahkan huruf ba, bukan huruf harfun nida, huruf untuk memanggil, tapi huruf ba. Contohnya apa? Allahumma birahmatika astaghitsu. Ya Allah, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Birahmatika. Enggak boleh kita panggil ya rahmatullah, wahai rahmat Allah, tapi bi rahmatika ya Allah. Nah, seperti itu boleh. Baik. Kemudian kesalahan berikutnya kata Syekh, menamakan diri atau menamakan makhluk dengan penamaan yang menghamba kepada selain Allah. Seperti orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, mereka menamakan dengan Abdul Ka'bah, Abdul Syams, atau Abdul Nabi, hambanya Nabi. Orang-orang Syiah menamakan anak-anak mereka dengan Abdul Husain, hambanya Husain. Ini adalah kesyirikan. Harusnya Abdullah, hamba Allah. Dan itu nama yang terbaik untuk kita namakan bagi anak kita. Atau Abdurrahman, hamba Allah yang maha penyayang. Jangan kita namakan penghambaan kepada selain Allah, karena itu adalah kesyirikan. Iya. Lalu bagaimana dengan Abdul Muttalib? Apakah Al-Muttalib itu nama Allah? Bukan. Tapi kenapa Nabi SAW pernah mengatakan Ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah anaknya Abdul Muttalib, kakek beliau. Maka jemaah sekalian, ada dua jawaban ulama. Yang pertama, beliau bukan membenarkan nama itu, tapi hanya menyebut kenyataan. Kakeknya dipanggil begitu, Abdul Muttalib. Yang kedua, sebenarnya nama kakeknya bukan Abdul Muttalib. Siapa lagi nama aslinya? Siapa nama aslinya? Ada yang tahu? Ya? Kalau enggak tahu, baca lagi sejarah. Ya. PR saja ya. Ya. Itu bukan nama aslinya. Jadi kisahnya, kakeknya itu dibawa oleh pamannya. Nah, pamannya inilah yang namanya Al-Muttalib. Dari Madinah ke Makkah. Karena sepanjang perjalanan panas, kulitnya berubah agak menghitam. Sehingga mereka mengira dia adalah budak. Lalu mereka panggil dia Abdul Muttalib, artinya budaknya Al-Muttalib. Jadi itu bukan namanya. Iya. Maka enggak boleh kalau kita punya anak kita namakan Abdul Muttalib. Ya. Kayaknya dulu ada kawan nama Abdul Muttalib. Iya. Itu enggak boleh. Itu bukan nama Allah Al-Muttalib. Dan kakeknya juga musyrik. Kakek Nabi SAW. Karena Abu Jahal ketika menghalangi Abu Talib untuk beriman, Abu Jahal mengatakan kepada Abu Talib, atargabu ammillati Abdul Muttalib, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib sehingga mau mengikuti agama Muhammad? Iya. Ini menunjukkan kakeknya musyrik. Baik. Jadi jangan asal nama ada dalam sejarah Nabi SAW lalu kita pakai. Iya. Jangan-jangan ada yang kasih nama Abu Jahal lagi, Abu Lahab. Iya. Abdul Muttalib, Al-Muttalib bukan nama Allah Azza wa Jalla. Dan itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Penamaan dalam bentuk penghambaan kepada selain Allah adalah haram karena mengandung kesyirikan. Kesalahan berikutnya kata Syekh, menamakan sebagian makhluk dengan nama-nama khusus bagi Allah. Seperti menamakan Nabi Muhammad SAW dengan huwal awwal wal akhir. Beliaulah yang maha pertama dan maha akhir. Padahal itu nama Allah. Dan itu nama khusus bagi Allah. Begitu pula al-zahir wal batin. Yang maha zahir lagi maha batin. Itu khusus nama Allah. Enggak boleh kita namakan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu pula yang lainnya, nama-nama Allah yang lain. Yang khusus bagi Allah, tidak boleh kita namakan untuk diri kita ataupun kepada orang lain. Contohnya nama Allah itu sendiri. Atau Ar-Rabb. Atau Ar-Rahman. Dan lain-lain. Ini nama-nama khusus bagi Allah. Tidak boleh kita namakan kepada makhluk. Namakan Abdullah atau Abdurrahman, itu yang terbaik. Iya. Walaupun ada sebagian nama yang boleh disebut untuk makhluk. Kenapa boleh? Karena Allah telah menyebutkannya untuk makhluk. Contohnya, Allah telah menyebut Nabi Muhammad SAW dengan Raufur Rahim. Bil mu'minina Raufur Rahim. Terhadap orang-orang beriman, beliau lembut lagi penyayang. Begitu pula Raja Mesir, Allah telah sebut dalam Al-Quran Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz. Al-Aziz di situ maksudnya adalah Raja Mesir. Padahal Al-Aziz itu nama Allah. Jadi ada nama-nama yang khusus bagi Allah, tidak boleh kita namakan kepada orang lain, dan ada nama-nama yang tidak khusus bagi Allah. Tapi tentunya sifat yang terkandung di dalamnya tidak sama. Seperti contohnya juga Al-Malik, Raja. Makhluk juga disebut Raja. Yang berkuasa disebut juga Raja. Tapi sifat penguasaan atau kerajaan Allah tentu beda dengan sifat penguasaan dan kerajaan makhluk. Tentu tidak sama. Iya. Kemudian juga, ini yang terakhir dalam pasal ini. Syekh mengingatkan kita. Nah ini, yang tidur harap bangun. Ya, ini penting sekali. Ini yang terakhir. Syekh mengingatkan kita. Termasuk kesalahan di sini adalah, dan beliau menyayangkan ini kesalahan yang tersebar, tidak mengagungkan nama-nama Allah dalam penempatannya. Ada buku tertulis nama Allah, ada kertas tertulis nama Allah, kemudian diletakkan begitu saja, fil ardi au fil zubalat, apakah di lantai atau di bahkan tempat sampah. Enggak boleh taruh di lantai itu, akhir buku-buku angkat ya. Kalau ada nama Allah atau ada ayat Allah atau ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini tidak memuliakan nama Allah. Tidak memuliakan syiar-syiar Allah. Kalau kita membiarkan kertas atau apalagi jelas-jelas buku agama, apalagi mushaf Al-Quran, terletak di bawah, sejajar dengan kaki kita misalkan, apalagi di lantai, terlebih lagi tentunya di tempat sampah, ini tidak layak. Ini tidak layak. Makanya fatwa para ulama, kalau ada mushaf-mushaf yang sudah rusak atau buku-buku agama yang sudah rusak, maka pertama disimpan dengan baik. Kalau memungkinkan dibuat tempat khusus, disimpan dengan baik. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka dibakar. Enggak boleh dibuang di tempat sampah. Dibakar supaya musnah. Tidak boleh dibuang di tempat sampah, tidak boleh dibiarkan begitu saja, nanti diinjak-injak orang atau dipandang remeh orang. Iya. Maka ini termasuk memuliakan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk pasal yang ke-17. Dan ini pasal terakhir sebelum kita memasuki pembahasan nama-nama Allah satu persatu. Pasal yang ke-17, tafadulu asma'illahi wa sifatihi. Bertingkatnya nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya. Artinya bertingkat kemuliaannya. Kemuliaan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu bertingkat-tingkat. Itu bertingkat-tingkat. Dalilnya apa? Di antaranya hadis-hadis yang menunjukkan adanya Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, melebihi nama-nama yang lain. Beliau sebutkan hadis-hadisnya, di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seseorang membaca, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, ya Allah aku mohon kepadamu dengan memujimu, dengan memberikan segala pujian bagimu. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Wahdaka, yang satu saja. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Al-Mannan, yang maha memberi. Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Dzul jalali wal ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan. Ini doa yang dibaca oleh orang tersebut. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, Laqad sa'alta Allah bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh engkau telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Apabila seseorang berdoa dengannya pasti dikabulkan, apabila seseorang meminta dengannya pasti diberi permintaannya itu. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Ismullahil A'zam alladhi idza du'iya bihi ajab fi thalathi suwarin minal Qur'an. Nama Allah yang paling agung, yang apabila kita berdoa dengannya pasti dikabulkan, terdapat dalam tiga surat, yaitu surat Al-Baqarah, Ali Imran dan Toha. Hadis lain diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, Ibnu Majah yang dan lainnya dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, Ismullahil A'zam fi hatainil ayatain. Nama Allah yang paling agung terdapat dalam dua ayat ini. Dua ayat mana itu? Yang pertama, Wa ilahukum ilahu wahidun, la ilaha illahu arrahmanur rahim. Kemudian ayat yang kedua di awal surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi dalam dua ayat ini terdapat ismullahi al-a'zam, nama Allah yang paling agung. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan Imam Ahmad dan Ashabu Sunan, juga Ibnu Hibban, dari sahabat yang mulia Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mendengarkan seseorang membaca, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi SAW mendengarkan orang itu membaca doa ini, Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan bersaksi bahwasannya engkaulah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau, Al-Ahad yang Maha Esa, As-Samad yang seluruh makhluk butuh kepadamu, Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak, tidak pula diperanakan, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengannya. Maka Nabi SAW berkata kepada orang ini, Laqad sa'alallaha, atau berkata tentang doanya, Laqad sa'alallaha bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi a'ta wa idha du'iya bihi ajab. Sungguh orang tersebut telah memohon kepada Allah dengan menyebut namanya yang paling agung, yang apabila seseorang berdoa dengannya pasti dikabulkan, apabila meminta dengannya pasti diberi. Iya. Inilah hadis-hadis yang menyebutkan tentang adanya ismullahil a'zam, nama Allah yang paling agung. Sampai-sampai kata Asy-Syaukani, ulama berbeda pendapat karena banyaknya hadis-hadisnya. Maka ulama akhirnya berbeda pendapat yang mana itu ismullahil a'zam, nama Allah yang paling agung. Sampai kata Asy-Syaukani, sekitar 40 pendapat. 40 pendapat, dan As-Suyuti menyebutkan 20 pendapat. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan sampai 14 pendapat. Nah, jemaah sekalian, dari seluruh pendapat ulama tersebut, yang paling kuat, mana yang paling kuat? Yang paling kuat kata Syekh, berdasarkan dalil-dalil dan pendapat mayoritas ulama, yang dimaksud dengan ismullahil a'zam, nama Allah yang paling agung, adalah nama Allah itu sendiri. Itulah yang dimaksud ismullahil a'zam, nama Allah itu sendiri. Allah itu nama Allah yang paling agung. Artinya, ini lebih tinggi kedudukannya dari semua nama-nama Allah yang lain. Menunjukkan kepada kita, nama-nama Allah itu bertingkat kemuliaannya. Begitu pula sifat-sifatnya. Iya. Kemudian, yang berikutnya apa? Kebanyakan ulama juga berpendapat, tingkatan berikutnya setelah Allah adalah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Itu yang disebut, ini juga termasuk Ismullahil A'zam, termasuk nama Allah yang paling agung. Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu itu artinya yang maha hidup. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri serta mengurus makhluknya. Dan Syekh memberikan kesimpulan bahwa setiap nama-nama Allah yang mengandung kesempurnaan yang lebih luas, maka itu lebih mulia daripada nama-nama Allah yang hanya mengandung satu sifat kesempurnaan. Contoh jemaah sekalian, nama Allah Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Artinya yang maha hidup. Artinya semua sifat Allah sempurna karena Allah maha hidup. Yang maha hidup itu berarti juga maha kuat. Yang maha hidup itu berarti juga maha perkasa. Dan dia tidak akan pernah lelah atau letih. Dan dia tidak butuh tidur. Dan seterusnya. Jadi, mencakup banyak kemuliaan. Begitu pula contoh lain, nama Allah Al-Majid, yang maha mulia. Artinya apa? Mulia seluruh sifat-sifatnya. Jadi kemuliaannya ini mencakup seluruh sifatnya. Begitu pula nama Allah Al-Ali yang maha tinggi. Ini juga mencakup semua sifatnya maha tinggi. Tidak ada yang rendah. Nah, sekarang contoh yang kedua. Yang hanya mengandung kesempurnaan pada satu sifat. Contohnya apa? As-Sami yang maha mendengar. Cuma sifat itu aja yang terkandung dalam nama tersebut. Paham ya? Al-Basir yang maha melihat. Cuma terkandung satu sifat kemuliaan, yaitu sifat maha melihat. Beda dengan Al-Majid yang maha mulia, berarti semua sifat Allah mulia. Jadi nama yang mengandung kemuliaan dari segenap sisi itu lebih tinggi kemuliaannya daripada nama yang mengandung kemuliaan hanya di satu sisi saja. Baik, kesimpulannya, nama-nama Allah itu bertingkat-tingkat kemuliaannya. Begitu pula sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Sifat Allah contohnya apa? Sifat penyayang tentu lebih mulia, lebih tinggi daripada sifat Allah murka. Makanya Allah mengatakan, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Atau mengalahkan murkaku. Baik. Alhamdulillah. Dengan ini selesai sudah penjelasan kaidah-kaidah dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Semoga kita dapat memetik manfaat dan pelajaran. InsyaAllah di kesempatan yang akan datang kita mulai masuk pembahasan rincian satu persatu makna-makna dan pelajaran-pelajaran yang terkandung di setiap nama-nama Allah Azza wa Jalla. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan. Bismillah. Jika ada saudara kita yang sudah terjerat sihir, bahkan sudah dipenuhi keyakinan bersandar kepada sihir seorang penyihir yang berkedok ustad, sampai jiwa raganya sakit yang tidak sembuh-sembuh dan harta bendanya habis, apa yang dapat kita bantu untuk menolong saudara tersebut? Yang pertama, berikan nasihat. Berusaha memahamkan dia bahwa itu ustad palsu, itu adalah dukun berkedok ustad, adalah penyihir, penyesat umat, pemakan harta manusia dengan cara yang batil. Ini yang pertama. Ingatkan dia, sadarkan dia, jelaskan dengan ilmiah bahwa itu semuanya tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk sihir. Beri nasihat sampai dia paham. Itu yang terpenting. Sadarkan dia. Yang kedua, berikan nasihat juga kepadanya untuk bersandar kepada Allah. Pahamkan dia, yang maha menyembuhkan adalah Allah. Bersandar hanya boleh kepada Allah. Berobat hanya boleh dengan pengobatan yang sesuai syariat Allah. Ini yang kedua. Nasihati dia, pahamkan dia. Yang menakdirkan hanya Allah, yang menyembuhkan hanya Allah. Kalau Allah kehendaki sembuh, maka sembuh. Kalau tidak, maka tidak. Maka jangan pernah bersandar kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, ruqyah dia. Ruqyah dia. Apalagi kalau dia kena sihir, obatnya adalah ruqyah. Obatnya adalah ruqyah. Bagaimana cara meruqyah? Mudah sekali. Bacakan Al-Quran di depan dia, niatkan meruqyah karena Allah, kemudian tiup. Tiup dia. Ini cara meruqyah. Bacakan Al-Quran, kemudian tiup. Bisa juga baca di air. Baca di air, kemudian minumkan kepada dia setelah dibaca, atau sebagiannya digunakan untuk mandi. Kasih minum atau digunakan untuk mandi. Iya, sebagian minum, sebagian untuk mandi. Bagus juga dijelaskan para ulama ahlu sunnah, air dicampur 7 lembar daun bidara hijau. Daun bidara hijau yang masih muda, 7 lembar dilarutkan di air, kemudian baca ruqyah di situ. Apa yang dibaca? Ayat-ayat Al-Quran seluruhnya bisa, tapi ada ayat khusus yang lebih afdol. Pertama, surat Al-Fatihah. Yang kedua, ayat kursi. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacakan itu, minumkan ke dia, sisanya untuk mandi. Kemudian doakan supaya Allah memberikan hidayah kepadanya dan menyembuhkannya. Kalau ketemu dukunnya, sekalian nasihati dukunnya supaya tobat. Dan boleh kita katakan, tolong jangan sesatkan keluarga saya, jangan datang lagi ke sini. Bilang ke dia begitu, kalau dia enggak mau tobat. Saya pernah mendengar, jika kita beribadah dengan mengharapkan dunia, maka termasuk syirik dan tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat sedikit pun. Jika saat berinfak, saya sembari berdoa agar diberi kesabaran, keikhlasan, dan dalam menghadapi musibah diberi pengganti yang lebih baik dari musibah yang saya hadapi. Apakah termasuk doa mengharapkan dunia yang dilarang? Pertama, berdoa meminta apa saja boleh untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nabi SAW juga minta rizki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Jadi boleh meminta semua kepada Allah. Justru Allah semakin cinta kepada kita kalau semua kebutuhan kita kita sandarkan kepada Allah, baik untuk kebutuhan kita di akhirat maupun kebutuhan kita di dunia ini, semuanya. Dan Nabi SAW berpesan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ini berlaku untuk semua aktivitas dunia maupun akhirat. Kata Nabi SAW, bersemangatlah engkau dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Semangat, terutama menuntut ilmu, jangan tidur, harus semangat. Kemudian wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Jadi ini berlaku semua aktivitas, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Iya. Jadi doa minta apa saja, termasuk minta pasangan yang baik, anak yang soleh, dan seterusnya. Iya. Nah sekarang bagaimana dengan amal? Contohnya bersedekah. Boleh tidak kita harapkan kepada Allah ketika kita bersedekah Allah berikan balasan di dunia? Jawabannya ada dua rincian. Rincian yang pertama, kalau kita murni hanya mengharapkan di dunia saja, ini termasuk syirik kecil. Jadi sama sekali gak ada harapan pahala di akhirat. Ini syirik kecil. Iya. Sebagaimana kata Allah, man kana yuridu dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa menginginkan dunia dan perhiasannya, keindahannya, kemewahannya atau kenikmatannya dengan amal-amal soleh yang dia lakukan, maka kata Allah, kami akan sempurnakan balasan amalnya di dunia dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Dan ayat ini jemaah sekalian, sebenarnya konteksnya sedang berbicara tentang orang kafir. Artinya apa? Orang kafir sekalipun kalau dia beramal baik, Allah tetap balas kebaikannya, cuman balasannya hanya di dunia. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Dan terhapus amal mereka, menjadi batil apa yang sudah mereka kerjakan. Ini kalau pada orang kafir adalah syirik besar. Tapi ayat ini ketika dihukumi kepada kaum muslimin menjadi syirik kecil. Kenapa begitu? Karena orang kafir tidak punya aslul iman, enggak punya pokok keimanan sama sekali. Baik. Ini kalau murni mengharap dunia dengan amal akhirat, itu syirik kecil. Jadi enggak harap sama sekali di surga. Tapi kalau tujuan utama kita dapat balasan di surga, di akhirat, namun kita sertakan balasan di dunia, ini boleh. Asalkan tujuan utamanya untuk akhirat. Ini boleh. Namun yang lebih afdal, kalau kita hanya murni ingin balasan di akhirat, itu lebih afdal. Jadi boleh namun kurang afdal. Yang afdal, kalau kita murni hanya mengharapkan balasan di akhirat, itulah keikhlasan yang paling tinggi. Dan Allah tidak akan sia-siakan kehidupan kita di dunia. Ketika kita hanya mengharapkan balasan di akhirat, Allah tidak akan sia-siakan kita di dunia. Nah jemaah sekalian, kenapa yang kedua itu tadi boleh? Karena ada sejumlah dalil yang menunjukkan demikian. Contohnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'u mardakum bisadaqah." Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Berarti boleh. Kalau ada yang sakit, bersedekah. Nah, ini kesempatan sedekah. Saudara-saudara kita di Palu, di Donggala, di Sulawesi Tengah sedang tertimpa musibah besar, bahkan kelihatannya jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan Lombok. Ini baru lewat 2 atau 3 hari ya. Sudah lebih 1.200 orang wafat dan mendekati 20.000 pengungsi. Ini luar biasa, lebih dahsyat. Itu belum yang hilang. Hilang, tenggelam, hanyut, dan yang belum ketemu di dalam reruntuhan. Reruntuhan bangunan. Ada sebuah hotel 4 lantai habis rata tanah seperti digempur bom. Saya lupa nama hotelnya. Hah? Roroa. Iya. Itu sudah. Iya. Bahkan ada yang kedengaran masih hidup tapi belum bisa diselamatkan. Enggak ada alat-alat berat. Iya, subhanallah. Ini kesempatan kita untuk bersedekah, dan insyaallah ada saudara-saudara kita yang akan berangkat dari Markas Ta'awun Dakwah hari Rabu besok, insyaallah ta'ala. Mohon doanya juga. Terkait hasad dan penyakit ain, bagaimana mengetahui bahwa kita menyebabkan ain orang bagi orang lain? Apakah ada ciri-cirinya dan bagaimana mengatasinya? Berdosakah jika ia sendiri tidak tahu bahwa ia penyebab ain? Dia berdosa. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang tanpa sengaja menyebabkan ain kepada saudaranya. Apa kata Nabi SAW kepadanya? Alama yaktulu ahadukum akhahu. Mengapa seorang dari kalian tega membunuh saudaranya? Subhanallah, ini ain bisa mematikan. Jadi ada seorang sahabat enggak sengaja, kebetulan lewat. Lalu sahabat yang lain buka baju mau mandi di sungai. Ketika dia buka, terlihat punggungnya itu putih sekali. Lebih putih halus mulus, lebih mulus dari seorang wanita. Makanya dia takjub, bercampur apa namanya? Yang dipuji, takjub dan dipuji. Luar biasa. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Sahabat yang dipuji itu dan dipandang itu langsung jatuh sakit, pingsan. Dibawa dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu bertanya kepada para sahabat, "Siapa yang kalian curigai melakukan ini?" Nah, dipanggillah orang itu, dipanggillah sahabat ini. Lalu Nabi SAW mengatakan kepadanya, Alama yaktul ahadukum akhahu. Mengapa seorang dari kalian tega membunuh saudaranya? Iya. Halla barakta alaihi. Kemudian kata Nabi SAW kepadanya, coba kamu doakan keberkahan baginya. Jadi kalau kita melihat satu kenikmatan pada saudara kita, kulitnya mulus misalkan, termasuk juga hartanya, mobilnya bagus, kita takjub melihat, maka kita telah mencelakakan dia. Hati-hati. Ketika kita melihat dengan takjub, kita telah mencelakakan dia. Apalagi kalau ada terkandung hasad, ini lebih berbahaya lagi. Sekedar takjub saja itu bisa mencelakakan dia. Kita menyebabkan dia terkena penyakit ain, dan kita berdosa. Kita berdosa. Kalau disertai hasad, dosanya lebih besar lagi dan dampaknya lebih besar lagi. Maka seharusnya bagaimana yang kita lakukan? Kata Nabi SAW, Halla barakta alaih. Seharusnya kamu doakan keberkahan untuknya, yaitu mengucapkan barakallahu fik. Ucapkan barakallahu fik supaya dia tidak kena ain. Jadi berdosa. Orang yang menyebabkan saudaranya kena ain itu berdosa. Iya. kalau ciri-cirinya, tidak ada ciri-ciri khusus. Hanya kita bisa lihat dari semacam ada korinah-korinah begitu, atau ada hubungan. Habis dilihat, tiba-tiba sakit. Sakitnya bisa sakit yang umum, misalkan sakit panas atau pingsan dan lain-lain. Jadi gak ada sakit khusus begitu. Dan tidak seperti orang kesurupan jin. Kalau kesurupan jin kan bisa ketahuan tingkahnya aneh-aneh. Tapi kalau kena penyakit ain, tidak ada penyakit khusus yang beda dengan sebab-sebab yang lain. Iya. Jadi kita hanya bisa memperkirakan saja. Kalau ada orang yang kita perkirakan dia yang menyebabkan ain, maka kita nasihati dia. Dan juga kita suruh dia berwudu. Kemudian bekas wudunya itu kita tampung, lalu kita mandikan untuk orang yang kena ain tadi. Itu salah satu pengobatan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembuh dengan izin Allah. Kalau tidak diketahui siapa yang mandang dia, maka dengan ruqyah. Jadi kalau kita tahu siapa yang mandang dia, orang itu kita suruh berwudu. Tampung sisa wudunya, kemudian siramkan kepada yang sakit. Tapi kalau enggak tahu, dengan ruqyah saja boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah yang paling bermanfaat kecuali untuk dua penyakit, yaitu penyakit ain dan penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah dengar dari teman saya soal memandikan orang yang kena angin. Karena kalau teman saya bilang kalau meminta wudhu itu kan susah gitu. Kalau dia menyiasatinya, jadi dia pakai kurma. Orangnya itu dikasih kurma, terus bijinya diambil. Nah bijinya itu nanti dimasukin ke dalam air. Apakah itu boleh atau tidak? Kenapa susah-susah? Bilang aja, Pak, Bu, tolong berwudu. Kayaknya ibu penyebab ain nih. Gak apa-apa, bilang aja. Dia bisa jadi kan dia nggak sengaja. Bilang aja, nggak usah khawatir. Bilang aja begitu. Iya. Kemudian minta berwudu. Adapun cara yang ditanyakan tadi, saya nggak tahu dalilnya. Wallahu alam. Iya. Gak apa-apa, nggak masalah. Kita katakan saja. Dia kan bukan penyihir. Kalau kita tuduh dia penyihir, nah itu yang gak boleh. Kita sembarang tuduh. Tapi kita kan cuma memperkirakan, gak apa-apa. Bilang saja, tolong berwudu. Iya. Dan dia juga dapat pahala kalau dia membantu orang, iya kan? Dan di samping itu dia juga dapat nasihat. Jangan nanti kejadian lagi ke orang lain. Kalau dia gak dapat nasihat. Iya. Jika Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah tidak boleh dijadikan pajangan berupa kaligrafi di dinding, apakah boleh doa atau hadis dijadikan sebuah dekorasi dan tidak dimaksudkan untuk jimat? Jawabannya sepatutnya dihindari. Kenapa? Enggak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tidak ada dalilnya. Iya. Ada pertanyaan mirip, penyakit ain itu apa? Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata orang yang takjub. Dan lebih berbahaya kalau takjub disertai dengan hasad. Iya. Cara penyembuhannya ada dua. Orang itu diminta berwudu, sisa wudunya diambil kemudian disiramkan kepada yang sakit. Yang kedua, diruqyah. Iya. Jadi enggak harus orang itu diminta berwudu. Kalau enggak ada cara seperti itu, kita ruqyah saja. Iya. Karena Nabi SAW mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam.